Mitra bisnis, meski Kwik Kian Gi menilai positif niat pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan, terutama kontrak yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tambang asing, namun Kwik Kian Gi juga meragukan apakah pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan tekanan-tekanan kepada perusahaan tambang asing untuk kepentingan rakyat dan negara. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, suara penolakan atas langkah renegosiasi itu datang dari pihak Freeport. Menurut juru bicaranya, kontrak yang berjalan selama ini sudah adil bagi pihak Indonesia maupun perseroan. Apa pendapat Bapak? Makanya, yang adil apanya? Apalagi yang mengatakan adil orang Indonesia lagi ya. Yaitu dulu waktu saya berdebat keras mengenai Exxon Mobil itu kan satu orang Amerika didukung oleh begitu pejabat-pejabat tinggi berbangsa Indonesia yang meyakinkan saya bahwa itu mesti dikelola oleh Exxon Mobil, blok sepuluh itu nggak mungkin, Indonesia nggak mampu, macam-macam. Lucunya bukan main. Orang Indonesia mengatakan kepada saya bahwa bangsa kita itu nggak mampu setelah 60 lebih tahun mereka. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, dalam kultur seperti ini, dalam mental inlander yang seperti ini, itu kan hanya mungkin kalau berhasil memobilisasi seluruh rakyat untuk mengatakan pokoknya mau apa. Ujung-ujungnya kan perang. Jadi ujung-ujungnya yang paling keras ya, misalnya paling keras, oke, kalau gitu ya saya serbu. Nah, kalau itu terus mundur. Lebih memalukan lagi, lebih baik, lebih jangan bicara gini loh. Itu kan dulu kan Mao Zedong kan pernah mengatakan, kalau lemah ya, kalau lemah itu lebih baik diem gitu. Oleh karena setiap ucapan dan setiap gerakan hanya menunjukkan kelemahannya dan akan ditertawakan. Gandhi juga mengatakan demikian kan. Baik Pak Kwik, ada juga wacana yang menyebutkan sebaiknya pemerintah bisa memiliki 51% saham di perusahaan tambang asing melalui mekanisme divestasi. Nah, menurut Bapak, apakah ada peluang negara mendapat keuntungan lebih besar dari cara ini? Tidak ada. Coba kita perhatikan, tidak ada. Ya kalau ada lalu harganya berapa? Oleh karena kalau mentang-mentang punya 50% terus di overvote semua ya, buat apa? Itu jadi begini, yang mempunyai 51% itu boleh berhak mengatakan apa saja. Jadi misalnya mengatakan begini, karena saya punya 51%, maka saya tidak mau membagi dividen. Jadi Freeport boleh bekerja di sini, boleh, tapi tidak akan pernah menerima dividen, tidak akan pernah menikmati itu. Itu tentang fakal. Buat apa 51%-nya kalau tidak bisa sampai sejauh itu? Demikian Kwik Kian Gi, saya Mary Agustin.